Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 396. Kitab Adab Mendengar dan Kesannya di Hati. Bab 2. Bab kedua tentang bekas mendengar nyanyian dan adab sopan santunnya. Ketahuilah bahwa permulaan derajat mendengar ialah memahami yang didengar dan menempatkannya kepada pengertian yang jatuh ke dalam otak pendengar. Kemudian pemahaman itu membuahkan rasa yang mendalam. Dan rasa yang mendalam itu membuahkan gerak anggota badan. Maka hendaklah diperhatikan pada tiga tingkat ini. Tingkat pertama, tentang pemahaman. Pemahaman itu berlainan dengan berlainan keadaan pendengar. Dan pendengar itu mempunyai empat keadaan. Satu, pendengarannya itu adalah semata-mata tabiat. Artinya, ia tiada mempunyai apa-apa pada pendengarannya itu, selain daripada kelezatan nyanyian dan lagu. Dan ini diperbolehkan. Dan itu adalah tingkat pendengaran yang paling rendah. Karena unta dan orang itu sama dalam hal ini. Demikian juga binatang-binatang ternak lainnya. Bahkan tiada yang membawa kepada perasaan ini, selain oleh yang hidup. Maka tiap-tiap yang hidup, termasuk hewan, mempunyai macam kesenangan dengan suara-suara yang merdu. Mendengar, yang kedua, mendengar dengan memahami isinya. Tetapi menempatkan pemahaman itu kepada bentuk makhluk. Ada kalanya sudah tertentu dan ada kalanya tidak tertentu. Yaitu pendengaran pemuda-pemuda dan orang-orang yang kuat nafsu syahwatnya. Mereka itu menempatkan yang didengarnya menurut nafsu syahwatnya dan yang dikehendaki oleh hal ihwal itu sendiri. Hal ini adalah yang lebih buruk untuk memperkatakannya. Selain menerangkan keburukan. Tiga, ia menempatkan apa yang didengarnya kepada keadaan dirinya pada muamalahnya dengan Allah Ta'ala. Dan pertukaran hal ihwal ini sekali pada keadaan tetap tenang. Dan lain kali pada keadaan yang dapat dimaafkan. Dan ini adalah pendengaran murid-murid atau orang-orang yang menghendaki jalan Allah. Lebih-lebih yang masih tingkat permulaan atau al-mubaddi'in. Sesungguhnya, murid itu sudah pasti mempunyai kehendak, yaitu yang menjadi maksudnya. Dan maksudnya itu ialah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dan sampai kepadanya dengan jalan musyahadah, dengan syair, atau menyaksikan dengan rahasia, dan terbuka tutup. Dalam mencapai maksudnya, si murid itu mempunyai jalan yang akan ditempuhnya, mempunyai muamalah yang harus bertekun melaksanakannya, dan mempunyai hal-hal yang dihadapinya pada muamalahnya. Dan apabila ia mendengar sebutan cacian atau percakapan, penerimaan atau penolakan, sambungan silaturahmi atau pemutusan silaturahmi, pendekatan atau penjauhan, kesedihan kepada yang hilang atau kehausan kepada yang dinanti, kerinduan kepada yang datang atau mengharap atau putus asa, keliaran hati atau kejinakan hati, penetapan janji atau pelanggaran janji, ketakutan bercerai atau bersenang-senang atau kesenangan bersambung, ingatan perhatian yang dikasihi dan penolakan yang mengintip, berlinangnya air mata atau berturut-turutnya kesedihan, lamanya perpisahan atau kembalinya persambungan, atau yang lain-lain, tentang hal-hal yang dikandung penyifatannya oleh syair-syair. Maka tidak boleh tidak, sebagiannya akan bersesuaian dengan keadaan si murid mengenai yang dicarinya. Maka berlakulah yang demikian, sebagaimana berlakunya sentuhan api yang menyalakan urat hatinya. Lalu dengan demikian bernyala-nyala apinya, kuatlah yang membangkitkan kerinduan dan berkobar-kobarlah. Dan dengan sebab itu, ia diserang oleh hal-hal yang menyalahi adat kebiasaannya. Dan baginya jalan yang lapang pada menempatkan kata-kata di atas hal ihwalnya. Dan tidaklah menjadi keharusan bagi pendengar menjaga maksud menyair dari perkataannya. Tetapi tiap-tiap perkataan itu mempunyai beberapa bentuk. Dan tiap-tiap yang terpaham mempunyai bagian-bagian pada pengutipan pengertian dari perkataan itu. Dan marilah kami beri contoh-contoh untuk menempatkan penempatan dan pemahaman-pemahaman itu, supaya tidak disangka oleh yang bodoh bahwa orang yang mendengar beberapa kuntum syair yang tersebut padanya mulut, pipi, dan alis hanya dipahamkan daripada zahiriah saja. Dan kita tidak memerlukan kepada menyebut cara memahami pengertian-pengertian dari kuntum-kuntum syair itu. Maka pada cerita orang-orang yang ahli mendengar nyanyian itu, apa yang terbuka dari yang demikian itu, sesungguhnya diceritakan bahwa setengah dari mereka mendengar seorang penyair itu bermadah. Utusan itu berkata, besok yang dicintai akan datang bertamu. Lalu aku bertanya, tahukah Anda apa yang Anda katakan itu? Maka lagu dan perkataan itu amatlah menggembirakan si pendengar tadi. Ia mendapat kesan yang mendalam, lalu diulang-ulangi perkataan itu. Dan ia meletakkan nun pada tempat tak, sehingga pantun di atas berubah menjadi yang artinya kami datang bertamu. Sehingga pendengar itu jatuh pingsan karena bersangatan gembira, lezat, dan sukacita. Ketika telah sembuh, lalu ditanyakan tentang perasaannya, dari mana datangnya? Ia menjawab, aku teringat akan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ahli surga itu datang mengunjungi atau datang bertamu kepada Tuhannya pada tiap-tiap hari Jumat sekali. Catatan, pada pantun itu tersebut perkataan tajuru. Lalu si pendengar itu teringat kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang padanya ada tersebut perkataan yajuruna. Dua perkataan yang amat berdekatan bunyinya. Lalu dari perkataan tajuru yang berarti bahwa si dia yang dicintai itu akan datang menemuinya, berubah kepada perkataan yajuruna yang berarti bahwa ahli surga itu akan datang mengunjungi Tuhannya. Dari itulah maka ia jatuh pingsan. Penterjemah. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Ar-Ruqi menceritakan kepada Ibnu Daraj bahwa Ibnu Daraj menerangkan, aku dan Ibnu Futi melalui Sungai Tigris atau Ad-Dajlah antara Basrah dan Ubulah. Tiba-tiba tampak sebuah istana cantik, mempunyai pemandangan indah. Pada istana itu kelihatan seorang laki-laki. Di hadapannya seorang budak wanita yang menyanyi. Tiap-tiap hari engkau berwarna yang bukan ini, yang lebih cantik bagi aku. Tiba-tiba seorang pemuda yang berdiri di bawah pemandangan yang indah itu, di tangannya sebuah tempat air dari kulit, dan pada badannya pakaian buruk. Mendengar nyanyian itu, lalu berkata, "Demi Allah dan demi hidup Tuhanmu, apakah engkau tidak mau mengulangi pantun ini kepadaku?" Budak wanita itu lalu mengulanginya. Maka pemuda itu pun berkata, "Inilah, demi Allah, engkau warnai aku bersama Allah dalam hal keadaanku." Lalu pemuda itu memekik-mekik dan meninggal dunia. Ar-Ruqi meneruskan ceritanya, "Maka kami mengatakan sesungguhnya fardu telah menerima kami. Lalu kami berhenti. Maka berkatalah yang empunya istana kepada budak wanitanya, 'Engkau merdeka karena Allah Ta'ala.'" Ar-Ruqi meneruskan ceritanya, "Kemudian penduduk kota Basrah datang beramai-ramai, lalu bersalat jenazah kepada si pemuda itu. Setelah selesai menguburkannya, maka yang empunya istana itu berkata, 'Aku mengaku di hadapan saudara-saudara bahwa semua milikku dipergunakan kepada jalan Allah. Semua budakku merdeka dan istana ini untuk jalan Allah.'" Ar-Ruqi meneruskan ceritanya, "Kemudian yang empunya istana itu melemparkan semua pakaiannya, dan ia bersarung dengan selai kain sarung, dan berselendang dengan selai kainnya, dan terus ia berjalan menuju entah kemana. Manusia ramai memandang kepadanya sampai ia hilang dari mata mereka. Dan orang banyak itu semuanya menangis. Maka tidaklah terdengar kabar apa-apa lagi tentang orang itu kemudian." Maksudnya, bahwa orang itu telah menghabiskan waktu dengan perihal keadaannya beserta Allah Ta'ala, dan mengetahui kelemahannya untuk tetap di atas bagus kesopanan dalam pergaulan, dan rasa kesesalannya di atasnya bolak-balik hatinya dan miringnya dari jalan-jalan kebenaran. Tatkala pendengarannya diketok oleh sesuatu yang bersesuaian dengan keadaannya, maka didengarnya daripada Allah Ta'ala, seakan-akan Allah Ta'ala menghadapkan firman-Nya kepadanya dan berfirman, "Tiap-tiap hari engkau berwarna yang bukan ini, yang lebih cantik dari Anda, yang lebih cantik bagi Anda." Dan orang yang ada mendengarnya dari Allah Ta'ala, atas Allah pada Allah, maka seyogyalah bahwa orang itu telah memperkuat undang-undang pengetahuan tentang mengenal Allah Ta'ala dan mengenal sifat-sifat-Nya. Kalau tidak demikian, niscaya tergoreslah baginya pendengaran tentang hak Allah Ta'ala, apa yang mustahil bagi Allah dan yang mengkafirkan-Nya. Maka pada pendengaran murid yang permulaan atau murid mubtadi, ada bahayanya yang demikian itu. Kecuali apabila murid itu tidak menempatkan apa yang didengarnya selain di atas hal ikhwalnya dari segi yang tiada menyangkut dengan sifat Allah Ta'ala. Dan contoh kesalahan padanya ialah pantun tadi itu sendiri. Jikalau ia mendengar pantun itu pada dirinya, dan ia menghadapkan perkataan itu kepada Tuhannya Azza wa Jalla, maka ia menyandarkan pewarnaan itu kepada Allah Ta'ala. Lalu menjadi kafirlah ia. Kadang-kadang ini terjadi semata-mata kebodohan mutlak yang tiada bercampur dengan pendalilan kebenaran. Kadang-kadang terjadinya dari kebodohan yang ditarik oleh semacam pendalilan kebenaran. Yaitu bahwa ia melihat pertukaran keadaan hatinya atau jiwanya, bahkan pertukaran keadaan-keadaan alam lainnya adalah dari Allah. Dan itu adalah benar. Karena sekali Allah melapangkan hatinya dan sekali menyempitkan hatinya. Sekali menyinarkannya dan sekali menggelapkannya. Sekali mengkasarkannya dan sekali melembutkannya. Sekali menetapkannya di atas. Sekali menetapkannya di atas mentaatinya dan menguatkannya di atas ketaatan itu. Dan sekali menguasakan akan setan ke atas hatinya. Supaya setan itu memalingkan hatinya dari jalan kebenaran. Ini semua adalah dari Allah Ta'ala. Dan orang yang terbit daripadanya hal-hal yang bermacam-macam, dalam waktu-waktu yang berdekatan, maka kadang-kadang dikatakan kepadanya menurut kebiasaan, bahwa orang itu mempunyai bermacam-macam pikiran dan berbagai warna. Dan mungkin penyair dari syair yang tersebut di atas tadi tidak bermaksud lain, selain daripada menyandarkan kekasihnya kepada pewarnaan tentang penerimaan dan penolakan, tentang pendekatan dan penjauhan. Dan inilah yang dimaksudkan. Maka mendengar ini, seperti yang demikian terhadap Allah Ta'ala, adalah kufur semata-mata. Tetapi seyogyalah, hendaklah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewarnakan dan ia tiada berwarna. Ia mengubahkan dan tiada berubah. Kebalikan dari hambanya. Dan pengetahuan itu berhasil bagi murid dengan keimanan secara taklid atau i'tiqad, taklid imani, imani. Dan berhasil bagi orang yang bermakrifah, yang bermata hati dengan keyakinan terbuka hakikat kebenaran atau yakin kasfi hakiki. Dan itu adalah termasuk keajaiban sifat-sifat tanpa dia sendiri berubah. Dan tiada tergambar yang demikian selain pada hak Allah Ta'ala. Bahkan tiap-tiap perubah selain Allah, maka perubah itu tidak dapat merubahkan sesuatu selama sesuatu itu tiada berubah. Di antara orang-orang yang mempunyai perasaan yang berkesan ialah orang yang dikerasi oleh sesuatu keadaan, seperti mabuk yang dahsyat, lalu ia melepaskan lidahnya mencerca Allah Ta'ala, mengingkari keperkasaannya terhadap hati dan pembagiannya bagi hal-hal yang mulia secara berlebih kurang. Sesungguhnya Allah itu yang membersihkan hati orang-orang siddiq dan yang menjauhkan dari rahmatnya hati orang-orang yang ingkar, yang tertipu. Maka tiadalah yang melarang apa yang dianugerahkannya dan tiada yang memberi apa yang dilarangnya. Tiadalah putus taufik pada orang-orang kafir karena pelanggaran yang terdahulu dan tiadalah putus pertolongan Nabi-Nabi alaihi salam dengan taufik dan nur hidayahnya karena wasilah yang dahulu. Bahkan ia berfirman, walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin. Dan sesungguhnya perkataan kami itu telah berlaku atas hamba-hamba kami yang diutus. Surat As-Saffat ayat 171. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walakin haqqal qawlu minni la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Tetapi perkataan daripadaku sebenarnya akan terjadi. Sesungguhnya aku akan memenuhkan neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya. Surat As-Sajdah ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun." Sesungguhnya orang-orang yang telah lebih dahulu menerima kebaikan dari kami, mereka dijauhkan dari neraka. Surat Al-Anbiya ayat 101. Jikalau tergores di hatimu, mengapakah berbeda yang dahulu dengan mereka itu bersekutu pada ikatan perhambaan yang dipanggil dari perkhemahan keagungan yang tiada melampaui batas adab? Sesungguhnya, ya Allah, tidak ditanyakan dari apa-apa yang diperbuatnya, sedang mereka itu ditanyakan. Demi umurku, beradabnya lisan dan dohiriyah adalah sebagian dari yang disanggupi oleh kebanyakan orang. Adapun beradabnya batiniah atau sir, daripada menyembunyikan hal-hal yang menjauhkan, dengan perbedaan zahiriah ini mengenai pendekatan dan penjauhan, pencelakaan dan pembagian, serta kekalnya kebahagiaan dan kecelakaan untuk selama-lamanya, maka tiadalah yang kuat melaksanakannya, kecuali para ulama yang mendalam pengetahuannya. Karena inilah Nabi Khidir alaihissalam menjawab tatkala beliau ditanyakan dari hal mendengar dalam tidur, bahwa itu adalah keikhlasan berkasih kasihan yang menggelincirkan, yang tiada tetap di atasnya selain daripada tapak kaki para ulama. Karena pendengaran itu menggerakkan segala rahasia hati dan segala yang tersembunyi, mengacaukan hati, sebagaimana kekacauan yang ditimbulkan oleh orang mabuk yang dahsyat, yang hampir membukakan ikatan adab dari rahasia batin, selain dari orang-orang yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dengan nur hidayahnya dan kelemah lembutan pemeliharaannya. Karena itulah sebagian mereka berkata, "Moga-moga kiranya kita terlepas dari pendengaran ini satu demi satu." Maka pada pendengaran dari macam ini, terdapat bahaya yang lebih daripada bahaya pendengaran yang menggerakkan nafsu syahwat. Karena kesudahan yang itu adalah maksiat, sedangkan kesudahan dari kesalahan itu di sini ialah kufur. Ketahuilah bahwa pemahaman kadang-kadang berbeda menurut hal ihwal yang mendengar. Lalu mengeraslah perasaan yang berkesan kepada dua pendengar sekutum syair. Salah seorang dari keduanya benar pahamnya, dan yang lain salah. Atau keduanya benar, dan keduanya telah memahami dua pengertian yang berlainan, lagi berlawanan. Tetapi dibandingkan kepada perbedaan hal ihwal di antara keduanya, adalah tidak berlawanan. Sebagaimana diceritakan dari Atobah Al-Ghulam, di mana ia mendengar seorang laki-laki bermada, "Maha suci Tuhan yang maha menguasai langit. Sesungguhnya orang dalam kecintaan berada dalam keadaan sulit. Lalu Atabah menjawab, benar engkau. Dan ada seorang laki-laki lain yang mendengar. Lalu menjawab, dusta engkau. Maka berkata setengah mereka yang bermata hati, keduanya itu betul. Itulah yang benar. Pembenaran itu perkataan orang yang bercinta, yang tidak memungkinkan dari maksud. Bahkan tercegah yang memayahkan dengan cegahan yang ia tinggalkan. Dan pendustaan itu perkataan orang yang merasa kejinakan hati dengan percintaan, merasa enak bagi apa yang diteritanya. Disebabkan kesangatan cintanya yang tiada merasa membekasnya dengan penderitaan itu. Atau perkataan orang yang bercintaan, yang tiada tercegah dari maksudnya pada waktu sekarang, dan tiada merasa bahayanya cegahan itu pada masa yang akan datang. Yang demikian adalah karena kerasnya harapan dan baik sangkaannya pada hati. Maka dengan berlainannya hal ihwal ini, berlainanlah faham. Diceritakan dari Abil Qasim bin Marwan, dan ia telah menemani Abu Sa'id Al-Kharras radhiyallahu anhu dan meninggalkan menghadiri pendengaran pantun-pantun beberapa tahun lamanya. Lalu Abil Qasim menghadiri suatu undangan, dan pada undangan tersebut seorang laki-laki bermada. Orang itu berdiri dalam air kehausan, tetapi ia tiada minum. Lalu bangunlah orang banyak dan mempunyai kesan yang mendalam. Tatkala orang banyak itu telah tenang, lalu Abil Qasim bertanya kepada mereka, pengertian apa yang telah jatuh ke dalam lubuk hati mereka dari pendengaran pantun itu. Mereka itu menunjukkan kepada kehausan akan hal ihwal yang mulia atau sifat-sifat yang mulia, dan tidak memperoleh sifat-sifat itu, sedang sebab-sebab untuk memperolehnya ada. Abil Qasim tiada merasa puas dengan jawaban tersebut. Lalu mereka bertanya kepada Abil Qasim, apakah yang ada padamu pada pantun itu? Abil Qasim menjawab, bahwa orang itu berada di tengah-tengah hal ihwal atau sifat-sifat itu. Dan ia dimuliakan dengan segala kemuliaan, dan tiada diberikan kepadanya dari kemuliaan-kemuliaan itu sebesar biji sawi pun. Ini menunjukkan kepada adanya hakikat di balik segala hal ihwal yang dimuliakan itu. Dan segala hal ihwal itu adalah yang mendahului dari segala kemuliaan. Dan segala kemuliaan itu memperoleh kesempatan pada permulaannya dengan hal ihwal. Dan hakikat kesudahannya tiada akan sampai kepadanya. Tiada perbedaan antara pengertian yang difahami dan apa yang disebutkan mereka, selain pada berlebih kurangnya derajat orang yang kehausan kepadanya. Karena orang yang tiada memperoleh hal ihwal yang mulia atau tiada merasa haus kepadanya, maka jikalau memungkinkan daripadanya, niscaya ia merasa haus kepada yang sebaliknya dari hal ihwal yang mulia itu. Maka tiada perbedaan di antara dua pengertian pada pemahamannya, tetapi perbedaan di antara dua tingkat atau derajatnya.